السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه وذريته وصحابه وتابعي تابعين إلى يوم الدين ثم نحيا بين وأمهاتنا وجدي وجدتنا وأصدادنا وأموالي من أهل بدر أنفسنا خصوصا لكرة الصلاة وذر حاجة شغل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم أروح القبور من المؤمنات والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا إلى بين وبينكم شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا بالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلة اللهم أكرمنا منك من نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين أحد المرسلين وإلهام الملائكة القربين إلهنا أنت مقصودنا ووردك ومطلوبنا أعطينا محبتك ومعرفتك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال تعالى في كتاب الكريم وسق القائل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يد الحجة نقطعة وقال أيضا سيأتي زمن على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتلم بثلاث بليات أولها يرفع البركة من كسبهم والثانية يسلط على سلطان الظالمة والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم المكرمون para ustaz tuan guru tuan imam yang berbahagia tuan pengisi surah dan seluruh dan kuasanya muslimin muslimat yang dimuliakan utama tuan pengisi majlis yang juga dari bersebentar memperkenalkan yang mantan murid saya di ITM terima kasih tuan Haji Matno yang alhamdulillah saya pun kali pertama masuk kawasan sini walaupun saya sudah berada di sini lebih kurang 30 tahun ini namanya saja Wahidin Soekarno. Cara ngomongnya pun cara bawang merah, bawang putih atau cinta melodi atau sofa dan marwa. Ini jelas orang dari seberang tuan-tuan. Ya, dan ini tapi pendatang halal, bukan pendatang haram, pendatang halal. Ya. Sudah 5 kali pilihan raya, jadi sudah citizen, sudah menjadi warga negara Malaysia. So sama dengan tuan-tuan dan tuan sekalian, berhak ngaplok dan berhak dikaplok tuan-tuan ya. Baik, saya ucapkan jazakallahu khairan kepada Tuan Haji Mamno dan tuan-tuan sekalian yang telah memberikan amanah kepada saya untuk berbicara di malam yang berbahagia ini. Memang sebenarnya lah kalau bicara ilmu tadi, kalau kita rujuk dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Imam Al-Ghazali, di sana kita akan temukan sebuah hadis Rasulullah SAW yang maksudnya saja lebih kurang, sesiapa yang menghadiri majlis ilmu, sama ada paham atau tidak paham, mengamalkan atau tidak, nilainya lebih baik daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Bayangkan tuan-tuan. Paham ketika paham bagaimana maksudnya Ustaz. Ya masuk masjid, masuk surau, bersandar di tembok, terus ngantuk, siut-siut. Mana paham? Dia tidak paham. Tapi ganjarannya luar biasa, sudah dapat ganjaran. Atau mengamalkan atau tidak. Macam tuan dan puan kalau dengar pengajian, gayanya macam yo-yo tu, montak mantuk, last minute bungen tua tu melubuh kuping tengen, metu kuping kiwo. Tak mahu ni bahasa Jerman tuan-tuan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, keluar aja masuk rumah makan nasi lemak dah lupa, tidak mengamalkan. Artinya tidak mengamalkan, namun dia dapat ganjaran. Dapat ganjarannya 1000 rakaat lebih baik dari 1000 rakaat. Katakan orang kata kalau ganti ribu, 1000 ribu. So, maknanya 1 juta. Tuhan keluar daripada tembok surau ini saja, satu langkah saja, secara online 1 juta, tuan-tuan. Mau bukti? Kalau mau bukti, sekarang juga boleh saya tunjukkan. Lepas saja pengajian ikut saya, masuk kereta saya antar ke seksen 21 salam. Tahu, seksen 21 salam itu apa? Kubur. Ya, masuk kubur lah. Habis ini belum tahu kuburnya mana. Masuk kubur, baru ada passwordnya di sana, tuan-tuan. Itu kalau tak percaya, kalau percaya alhamdulillah lah. Jadi alhamdulillah Tuhan kita bersyukur dipilih oleh Allah SWT untuk datang di majlis taklim. Tisa raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Karena kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW dapat dua taman surga. Pertama kali raudhah antara makam Rasul dengan mimbar Nabi, itu namanya raudhah. Itu taman surga. Satu waktu yang Tuhan sudah sampai ke sana sama haji atau umrah, duduk kawasan itu namanya Tuhan tertera di situ. Sampai di Baitul Ma'mur sana. Tidak bisa hilang, memang nama Tuhan itu ada tertera di situ. Raudhah. Dan raudhah yang kedua adalah di seantero dunia. Di mana ada majlis taklim, buka hajat salam oleh Tuhan penghuni majlis tadi, maka ini meraudhatun min riyadil jannah. Satu-satunya majlis yang dihadiri oleh malaikat. Bersama kita ini adalah jutaan malaikat, Tuhan-Tuhan. Nampak ini ada kosong, ruang kosong, itu nampak mata. Tapi secara keimanan ini ciptaan malaikat. Malaikat itu kalau aslinya, kepalanya di langit yang ketujuh, kakinya di bumi yang ketujuh. Sayapnya itu dunianya dikekep aja, Tuhan-Tuhan sekalian. Tapi kalau sudah mengecil, sama dengan nyamuk, duduk di tempat teman yang mendengarkan pengajian. Dan doanya satu aja, ya Allah maafkan yang belajar dan maafkan yang mengajar. Maafkan yang mengajar dan maafkan yang belajar. Subhanallah. Coba Tuhan-Tuhan sekalian, begitu menguntungkan duduk majlis taklim. Hanya sekitar satu jam atau satu jam setengah saja. Keluar 1 juta online, Tuhan-Tuhan. Yang kerja di restoran atau kerja di mall atau di emporium. Coba tengok-tengok jangan tua sekalian. Jam 5 pagi mulai kerja. Jam 12 malam baru balik. Berapa dia dapat? Kalau dia hanya pekerja saja paling 100-200 sehari. Sebulan baru 2.000 atau 3.000 aja. Bayangkan Tuhan-Tuhan. Setengah mati kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siang jadi malam, malam majlis siang, musim-musim macam tuyul. Lupa masjid, lupa surau, lupa segala-galanya. Sedangkan Tuhan duduk aja. Duduk di masjid taklim. Di masjid atau surau, di pejabat atau di rumah, di mana saja ada masjid saya duduk, keluar 1 juta. Subhanallah Tuhan-Tuhan. Dan yang kaya-kaya Tuhan tengok itu, ya rumahnya besar, keretanya besar, pangannya besar. Mungkin dosanya juga besar juga itu. Mati, miskin. Dia hanya pakaian kain putih aja. Tuhan pernah tengok ada orang mati bawa geran, ada. Jangankan yang ori, fotokopi pun tak ada Tuhan-Tuhan. Itu padahal orang terkenal, popular, glamour, mati, telanjang bulat. Tapi Tuhan dan banyak ahli pengajian mati, jadi kaya. Didatangi malaikat dengan kekayaan ini miliknya. Bahkan kalau saya buka dalam kitab Tambihul Wafilin oleh Al-Alama Abu Lais As-Samarqandi. Apabila orang itu meninggal dunia Tuhan-Tuhan. Kita digalakkan, kalau tidak disunahkan digalakkan. Selepas 40 hari atau 100 harinya, datang balik ke kubur mereka itu. Cakap dengan dia. Oke, katakan yang mati tun aja lah. Tun. Karena tun itu pangkat yang paling tinggi di negara kita. Banyak orang menyalahkan pangkat tun macam yoyo, macam kebal segala-galanya. Oke, tun mati. Semua bukan semua tun itu masuk surga, Tuhan-Tuhan. Banyak tun yang masuk neraka. Contohnya tun sambatan. Loh, betul kan? Kok senyumnya mencurigakan? Tun yang Islam ini, mati. Oke. Lepas 100 hari datang. Assalamualaikum, Tun. Apa kabar? Waktu di dunia Tun dulu masih hidup. Ya Allah, ucapan Tun, tindak tanduk Tun, pikiran Tun, luar biasa. Dikagumi oleh orang-orang, bukan saja tempatan, seantero dunia, termasuk saya dan pengkagum Tun. Tapi sayang Tun, sekarang Tun tinggal tengkorak aja tau. Tun tinggal tengkorak. Saya nak bagi tahu Tun, istri Tun sekarang kawin lagi tau. Dapat suami yang lebih handsome, lebih kaya. Kereta yang Tun bina, yang Tun beli, harganya jutaan tuh. Hari-hari untuk jalan-jalan aja dengan suami barunya. Rumah yang besar, yang banglo, yang kondo, yang istana, yang maliga ini. Hari-hari tiap malam untuk kelonan dengan suami barunya. Apa boleh Tun buat? Apa yang boleh Tun buat sekarang? Sahabat Tuhan. Ini yang saya contohkan Tun tuh. Tuhan ini Tan Sri pun tidak, Datuk tidak, PJK pun belum. Ngedengar ada pula. Apa yang kita pamerkan sekarang ini? Hebat sangat ke? Kalau punya kedudukan saja seolah-olah dunia milik kita. Milik atuk dan nenek kita. Jangan Tuhan-Tuhan. Apalagi buka dalam hadis sahih. Dalam patul hadis penawar hati. Bila orang meninggal dunia. Ini hadis sahih dipercaya murtad Tuhan-Tuhan. Bukan saja kafir. Bila mati. Kubur yang berbicara. Kubur bicara. Kalau yang mati orang soleh dan solehah macam tuan dan puan, apa kata kubur? Assalamualaikum, welcome to alam barzah tuan. Selamat datang di alam kubur, tuan dan puan. Saya suka benar dengan tuan dan puan. Waktu di atas punggung saya dulu, di atas kepala saya dulu, tuan selalu taat kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan syariat Islam dengan jujur, menegakkan kebenaran dan keadilan, selalu bertindak yang baik. Oleh itu saatnya sekarang saya membalas budi baik tuan. Kubur itu tuan semakin luas, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Saujana mata memandang. Ada satu pintu khas yang ditujukan tempat surganya nanti. Dibuka selama 24 jam. Dia melihat keindahan. Belum diizinkan masuk, mati dia keindahan. Karena tuan tahu, ini Allah yang berfirman. Rujuk dalam kitab Al-Hikam oleh Ustaz Ibnu Athaillah. Segala balasan dari Allah di surga nanti semua surprise. Mata belum pernah melihat, otak belum pernah berimajinasi, dan telinga belum pernah mendengar. Luar biasa tuan dan sekalian. Lihat hari-hari. Dan dalam kubur itu tiap hari diberi makan 5 kali solid. Ada breakfast, ada lunch, ada high tea, ada dinner, ada supper. Semua halal dan non-kolesterol. Tuan nak? Nak. Sabar dulu. Yang penting mati yang soleh dan solehah. Kalau yang mati orang yang baik, orang yang soleh dan solehah. Tapi sebaliknya, kalau yang mati itu orang yang zalim, yang fasik, yang munafik, yang menghalalkan segala cara. Masuk kubur aja, apa kata kubur? I hate you. Aku benci dengan kamu. Aku tak nak ucap apa dengan kau. Engkau selalu biadab di atas punggung dan kepala saya dulu. Menghalalkan segala cara. Seolah-olah dunia itu milik atuk dan nenek kamu. Cuma lakukan apa saja. Maka saatnya sekarang, aku nak membalas kejahatan kalian. Kubur semakin sempit dan sempit dan sempit dan sempit. Sehingga bunyi tulang itu bunyi kerepak, kerepak, kerepak. Didatangkan 70 ular yang berbisa. Seandainya satu ular saja keluar di muka bumi ini dan menyemburkan bisanya, tidak ada satupun pokok yang boleh hidup sampai hari kiamat. Dan melilit orang ini, tuan-tuan. Ini hadis sahih. Masya Allah. Oleh karena itu, tuan-tuan, tuan dan puan dipilih oleh Allah datang ke rumah-rumah Allah semacam ini. Tidak semua orang boleh macam tuan dan puan tahu. Karena ini bukan karena kita hebat. Oh, saya ustaz, saya imam, saya tok guru, saya orang hebat. Bukan. Karena kita dipilih oleh Allah. Karena banyak orang tuan sekarang kadang-kadang Masya Allah mereka ini diberi kenikmatan oleh Allah. Sampai duduk di dekat rumahnya dekat masjid. Rumahnya dekat surau tuan-tuan sekalian. Minta macaka buka aja tingkap nampak bumbung surau. Buka aja tingkap nampak bumbung masjid. Tapi tidak pernah pergi masjid dan surau. Kenapa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Kenapa tidak dipilih oleh Allah? Karena mereka tidak memilih Allah. Yang dipilih keserunukan, kenikmatan, harta benda, kekayaan, populer dan glamour. Ya silakan. Apa disangkanya kalau milih itu Allah itu merasa kecewa? Enggak. Kalau hanya mencari kekayaan aja tuan-tuan. Tak usah jadi orang Islam pun jadi kaya. Tengok orang kafir itu. Tak pernah mengaku Tuhan. Tapi kaya. Lebih kaya daripada kita. Tapi kenapa sudah Islam diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dia degil tuan-tuan sekalian. Tidak mau datang ke surau dan masjid. Tapi itu pun kalau berdoa, ya Allah masukkan surgamu. Dijawab oleh malaikat surga mbahmu itu. Surga nenek, surga atuk itu. Ngade-ngade tuan-tuan. Kalau saja malaikat tak kuaploki orang ini. Zaman sekarang zaman teknologi yang canggih. Zaman digital, zaman globalisasi. Contoh, ibu-ibu punya handset. Bapak-bapak juga jual handset. iPhone punya handset. I call you tuan dan puan. Satu digit aja tidak ngam. Apa bunyinya? Katakan Haji Manu itu handsetnya kanyang 012. Saya call 019. Sampai kiamat tidak akan bunyi, tuan-tuan. Yang ada, minta maaf. Nomor yang Anda dial tidak ada dalam perkhidmatan. Betul, tuan? Di luar sana ada kereta banyak, kereta mewah. Bagus. Saya juga bawa kereta. Tuan-tuan, semuanya insya, saya keluar awal. Saya cari message 320. Saya tekan dengan remote saya. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh pun. Oke, besok pagi kita ambil duit di Maybank ke, RSB Bank ke. atau di public bank dengan ATM kita. Nak ambil duit, bukan nak maling tuan-tuan. Bukan nak curi, nak ambil duit sendiri. Di depan counter, nomor PIN pula lupa. Satu aja yang lupa. Terus, masuk, tendang. Kedua, tendang. Ketiga, paham pun. Ini otak manusia bisa bikin macam itu. Dan kita terpaksa ikut aturan begitu. Tapi kenapa? Kepada Allah SWT kita biadab. Seolah Allah itu siapa? Seenaknya sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah SAW pernah menangis, tuan-tuan. Waktu di hadapan Allah SWT secara face to face. Waktu Isra dan Mi'raj. Tanya Muhammad, apa engkau mau? Apa engkau mau? Bayangkan, tuan-tuan. Ditanya apa engkau nak? Nabi langsung tidak memikirkan diri dan keluarganya. Tidak memikirkan kroninya, tuan-tuan. Yang ada, ya Allah, ummati. Umat saya, ya Allah. Ya kenapa? Tolong ya Allah, jangan sampai ada umatku yang masuk neraka. Jadi kalau seluruh umatku masuk surga, ya Allah. Dan Allah terima. Ya, aku jamin seluruh umatmu masuk surga. Tidak ada satu pun yang masuk neraka. Kecuali yang tidak mau. Lah, kan pelik bunyinya. Kecuali yang tidak mau. Suatu Nabi bersabda dengan sahabat-sahabatnya. Kullu ummati yadkhulul jannah ila man aba. Seluruh umatku dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Kecuali yang aba, yang membangkang, yang tidak mau. Di sahabat-sahabat suspennya. Ya Rasulullah ma yaba, siapa yang tak mau masuk surga? Siapa yang membangkang? Nabi bersabda. Man ata'ani dakhala jannah. Setaat kepadaku, kutu faradais. Wa man asani, fakot aba. Dan siapa yang menderhaka kepadaku, itulah yang membangkang. Itu yang tidak mau masuk surga. Subhanallah, tuan-tuan. Ada orang yang tak nak masuk surga. Nak bukti? Ayo, malam jam-jam gini. Pergi Tesco, Jasco, Sogo, Paxson, Giant, Kafu, Maidin pun. Atau di mana Rasulullah tengok, tuan-tuan sekalian. Hadan, seenaknya sendiri. Tak kisah langsung. Pada di mana-mana mall ada surau, ada. Di jalan-jalan banyak surau. Kenapa tidak sholat? Karena apa? Membangkang. Dan itu contoh-contoh orang tidak mau masuk surga. Subhanallah, kasihan tuan-tuan sekalian. Kenapa jadi sampai begini? Ya itu pilihan dia. So, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Rasulullah. Jangan salahkan tuk guru, tuk imam, tuk ustaz, bapak, ibu, mama yang mengandung. Tidak. Salahkan diri sendiri. Jadi ini yang harus kita perhatikan betul-betul tuan-tuan sekalian. Maka dari itu ada dalam satu kitab Zubdatul Wa'idin dan dalam kitab Durratun Nasihin oleh Ustaz Usman Asy-Syakir Al-Khaibawi, di sana disebutkan siapa yang menghadiri majlis ilmu selepas sholat jamaah, Allah memberi 6 keistimewaan. Jadi bicara tahu-tahu Tuan Pengurusi bicara tentang ilmu, ya saya sambut itu. Dia jual, saya beli, tuan-tuan sekalian. Jadi penting supaya kita mendapatkan ilmu. Ya, siapa yang selepas sholat jamaah menghadiri majelis ilmu. Macam kita ini sekarang ini. Allah beri 6 keistimewaan. Subhanallah, tuan-tuan. Pertama, Allah akan jamin rezekinya. Rezeki halalan toibah. Halalan dan toibah. Masya Allah. Orang mari majlis ilmu, terutama ilmu agama ni tuan-tuan sekalian, Allah yang tanggung. Rezekinya halalan dan thayyibah, percayalah. Karena kita mendekat kepada Allah, yang punya rezeki adalah Allah. Allah yang tanggung. Tahniah dan syabas tuan-tuan. Ya apapun juga, selepas sholat maghrib, ke sholat subuh, ke isya, ke pada zuhur, di masjid, di surau, di pejabat. Bahkan di rumah atau di dalam kendaraan boleh juga. Kalau radio IKIM sedang tidak ada, bawa keset para ustaz, para guru, para imam, tok-tok guru kita masukkan. Waktu kita mengantar kerja untuk istri dan anak-anak kita, mengantar itu, kasih dulu. Jiwanya kasih ilmu dulu. 5-10 menit masukkan, dengar pengajian dulu. Biar jiwanya terisi dengan program ilmu. Masya Allah itu bagus, baru dengar yang lain. Majlis ilmu. Halalan thayyibah. Yang kedua, masuk kubur bebas dari soalan mungkar dan nakir. Kalau masuk kubur saja tuan-tuan, tidak ada soalan mungkar dan nakir. Tadi awal-awal kita sudah bicara kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang maksudnya lebih kurang kubur itu ada dua alternatif. Pertama, menjadi raudhatun min riyadil jannah atau khufratun min khufrin niran. Sama ada menjadi landscape di surga atau penjara di area neraka. Itu up to you, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, jadi apa kubur ini? Di sini penentuannya. Nah, jadikan landscape surga atau penjara dari api neraka. Jelas itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man dakhalal qabra bila zatin fa kana marqibal bahra bila safinatin." Siapa yang masuk kubur tanpa bekal, itu bagaikan orang menyeberang laut tanpa kapal, tanpa perahu. Ya, tenggelam timbul setengah mati, tuan-tuan sekalian. Jadi mesti dengan bekal. Dengan bekal masuk kubur itu apa? Rasulullah SAW bersabda. Ada dua hadis kita combine jadi satu. Untuk bekal masuk kubur itu ada 7 amalan. Satu hadis berbunyi begini. Idza mata ibnu adama inqata amalu ila mithlasin. Sadaqatin jariyah au ilmin yuntawu bihi au waladin salihin yad'u lah. Dan satulah hadis lagi. La tazalu qadama abdin yamal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umri fima afnah, wan jismi fima ablah, wan ilmi madha amilabih, wan mali min aina tasabah wa fima angfaqah. Kalau kita combine, ada 7 amalan yang harus kita lakukan sebagai persiapan menghadapi mati. Alhamdulillah tuan-tuan. Apa itu 7? Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah. Tadi ada kotak berjalan nanti tuan-tuan isi. Kotak itu untuk diisi, bukan untuk diangkat. Ya, kadang-kadang banyak orang tukang angkat kotak, tuan-tuan. Karena yang ngomong itu kan khutbah di negeri Selangor. Jadi sebelum khutbah itu biasanya kotak berjalan. Saya perhatikan lajunya kotak itu dorong. Tukang dorong aja apa nih kerja? Sejak dulu kini selamanya, gitu aja. Jangan dong, isi. Kesempatan di rumah Allah diisi. Nah itu caranya, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ada orang-orang tuh di depan pura-pura tidur, tuan-tuan. Bisa ada jauh iksin pula. Macam nak ambil duit digatel aja rasanya. Ya lagi terus sampai jauh dibawa lari pula tuh duitnya. Jangan gitu, diisi. Sedekah, apalagi di bulan Rajab nanti. Kalau tuan-tuan sedekah di bulan Rajab, 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 70. Itu Rajab. Syaban, 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700. Ramadan, 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Nanti di akhir saya ceritakan balik. Sedekah. Dan waktu masukkan kotak, jangan lupa sebut ibu bapak. Ibu bapak inklusif ibu bapak mertua kalau sudah kawin. Kalau belum kawin tersebut, terpaksa sebut calon ibu bapak mertua. Jadi sayangi mak bapak mertua. Itu caranya, kalau bapak masukkan, ibu masukkan, diam saja. Itu namanya bersifat individualistis. Kita aja yang dapat, asih papa dan mama, atau nenek, anak-anak kita enggak dapat. Aduh, sudah terlanjur macam mustahil. Ngomong balik. Ya Allah, selama setahun ini kalau saya derma, diam aja. Itu semua saya niatkan untuk ibu, bapak, atau nenek, keluarga. Nanti malaikat betulkan komputernya. Jangan bimbang, tuan. Orang beriman itu senang aja. Tarik balik. Boleh setback. Itu caranya. Tapi mesti diucapkan, jangan diam. Ya macam tuan. Tuan, kalau handset itu ada dalam meja kita, banyak nama-nama shift kita. Kita kan tidak akan keluar. Itu teknologi canggih. Teknologi otak, teknologi logik. Begitulah insyaallah Allah mengajar kepada kita. Kedua-duanya sedekah. Sedekatun jariyah. Nah, itu yang hebat pertama. Yang kedua, bekal menghadapi maut ilmu yuntawabi, ilmu yang bermanfaat. Nah, tuan dan puan sekarang datang majelis ilmu ini. Wah, ini akan menjadi teman kita sampai abadi menghadap Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Nampaknya kita duduk begini saja tapi ya Allah, ini berkatnya luar biasa tuan sekalian. Ada satu hadis menyebutkan begini, man salakat tariqan yaltamisu bi'ilman fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. So, keluar daripada rumah mencari ilmu adalah sabilillah sampai dia balik. Sebelum kita balik ke rumah dianggap sabilillah. Selepas ceramah tuan-tuan pergi shopping dulu, makan dulu atau beli apa-apa dulu, masih dikira jihad. Bila sampai rumah baru tamat, malaikat baru balik. Tapi kalau singgah tengok Akademi Fantasia terus malaikat lari, tuan-tuan. Tak boleh itu. Karena itu haram. Okey. Ya? Ini, so. Ini. Kalau Sayyidina Ali mengatakan, yang masih lebih kurang, siapa keluar daripada rumah mencari ilmu, surga yang dicari. Siapa keluar dari rumah mencari maksiat, neraka yang dicari. Jadi banyak orang mencari neraka, Tuhan dan sekalian. Itu kata Sayyidina Ali. Oke? Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, walatun solehun yadu'ulah. Anak-anak yang soleh. Yang solehah yang mendoakan kepada kedua orang tua. So, tuan dan bersatu memproduk, melahirkan generasi Rabbani. Anak yang soleh dan solehah. Yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada dua syarat di sini. Pertama, anak itu mesti soleh dan solehah. Dan kedua, mesti mendoakan. Kalau soleh dan solehah tidak mendoakan ibu dan bapak, kasihan mak bapak menangis tak berlagu, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang pinter sekarang ini. Dokter, profesor, tapi keblinger. Bapak ibunya mati, tidak tahlil, tidak doa. Biarkan saja, kasihan mak dan bapak. Ini namanya terlalu pintar orangnya itu. Tapi keblinger. Doakan, ini hadis sahih ini. Mendoakan kedua orang tua. Tapi sebaliknya, kalau anak tidak soleh dan soleh mendoa, juga enggak terima oleh Allah. Lepas saja, selesai daripada main Maharaja Lawak, atau Akademi Fantasia, atau Kunci Liri ini, atau Mari Menari, atau Kiloan Mas, Mentor, macam-macam maksiat yang berlaku ini. Terus doa, ya Allah, ya Tuhanku, maafkan ibu bapak saya. Apa kata malaikat? Minta maaf. Nomor yang ada dial sudah ditamatkan perkhidmatannya. Tiga akan pernah sampai. Oleh itu jangan izinkan putra-putri kita terlibat dengan perbuatan maksiat. Dan itu semua haram. Sejak kursus ini Fantasia, duduk berapa minggu di sana, baik juri profesionalnya atau artisnya atau penontonnya atau yang afundi, semuanya haram. Tidak ada yang halal sama sekali. Dan termasuk yang menonton pun, ibu nonton dalam televisyen, itu haram. Mesti itu tahu haram. Lepas, tapi gini, lepas saja nonton, terus sholat tobat. Nah, gitu. Besok nonton lagi. Lepas itu tobat lagi. Sampai bila? Sampai ada Akademi Fantasia tamat. Kenapa begitu? Ada kaidahnya. Satu ketika ada seorang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, saya ini bagaimana ya? Kau selalu kadang-kadang baik, nanti tidak baik lagi. Bataat, tobat lagi. Macam mana? Apa kata Sayyidina Umar? Ya teruskan. Teruskannya macam mana Tuan? Ya begitu tadi. Salat, tobat lagi, baca salat, tobat lagi. Sampai bila Tuan? Sampai setan bosan. Jadi Tuan mesti lawan setan. Jangan terperangkap dengan setan. Oke ya? Jadi anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga masa. Masa yang Allah berikan pada kita ini selama 24 jam. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba bayangkan Tuhan sekalian. Nah, itu 24 jam maksud saya. Tidak ada yang tidak diberi. Jadikan 24 jam itu 20 jam baik, 4 jam tidak baik. Itu just nice lah. Karena tidak ada manusia yang baik terus. Yang baik terus itu namanya malaikat. Kalau jelek terus namanya iblis. Di antara baik dan tidak baik itu namanya manusia. Jadi wajar kalau kita 20 jam baik, 4 jam tidak baik. Jangan terbalik pula. 4 jam yang baik, 20 jam tidak baik. Itu namanya tuyul, Tuhan-Tuhan. Bukan manusia lagi. Jadi masa kita jaga. Karena Allah akan tanya. Masa atau umur? Bila kita sambil 85 tahun ditanya oleh malaikat nanti atas izin Allah. Setelah umur 50 tahun atau 80 tahun atau 90 tahun, kamu gunakan untuk apa? Cuman jawabnya. Yang akan jawab, bukan mulut kita, Tuhan-Tuhan. Masa akan bicara dengan kita. Alangkah bahagianya kalau masa kita dudukkan yang terbaik. Nah, oke, itu yang keempat. Yang kelima, menjaga anggota badan. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Gunakan untuk taat kepada Allah. Dan menderhaka kepada Allah SWT. Ini kadang-kadang kita tengok. Muslimah-muslimah kita. Orang-orang Islam kita ini, Tuhan-Tuhan sekalian. Mendedahkan aurat tanpa segan silu. Apa mereka merasa? Oh, saya istri raja, gitu. Saya istri presiden. Saya istri perdana menteri. Saya istri menteri. Saya istri CEO. Saya istri pengarah. Saya istri jutawan. Popular dan glamour. Tidak menutup aurat dan malaikat segan. Tidak. Haram adalah haram, tuan-tuan. Satu ketika Rasulullah SAW diizinkan Allah melihat penghuni surga dan penghuni neraka. Ini juga hadis sahih, tuan-tuan. Waktu melihat penghuni surga, Nabi melihat banyak yang masuk surga. Orang fakir dan miskin. Dia masuk neraka. Tengok penghuni neraka yang banyak wanita, perempuan. Satu sebabnya wanita mendedahkan aurat di depan laki-laki lain tanpa segan silu. Kalau yang mendedahkan aurat itu umur 10 tahun, okelah. Ini umur 85 tahun. Kata orang Jepun, gaplek peringkilan wong tuwek petakilan. Orang mau mati tak tahu diri. Apa dipamerkan tuh? Apa yang Allah tidak beri pada mereka? Pangkat ya sudah, kedudukan sudah, kaya pun sudah, populer sudah, anaknya pun jadi orang besar. Apa saja rumahnya besar, tapi kenapa? Masih biadab kepada Allah SWT. Tak ada rasa malu langsung. Kadang-kadang meresmikan satu program seminar Islam antara bangsa, tau-tau mendedahkan aurat, ngomong mari kita tegakkan Islam. Islam sontoloyo, munafik dan hipokrit. Ini terlalu banyak orang macam gini ini. Haram adalah haram. Tidak bisa macam ini. Cakap tak sudah bikin. Nah, ini anggota badannya akan disoal siasat oleh Allah SWT. Takkan tak paham orang Islam macam ini. Tapi ini yang berlaku. Sangat memalukan Tuhan-Tuhan sekalian. Jadi Tuhan-Tuhan juga hati-hati itu. Kalau putri kita, si kita mendedahkan aurat, suami akan terkena juga hukumnya. Itu Tuhan ya. Aurat ini adalah perintah daripada Allah SWT. Jangan mengatakan ini ada kehendak laki-laki, bukan. Baik, itu yang kelima. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Tadi mencari ilmu, sekarang mengamalkan ilmu. Bila tuan dan puan sudah dapat ilmu yang bermanfaat, amalkan. Itu sebagai bekal marifat maut. Karena ilmu itu ada dua jenis. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Ilmu yang manfaat, kalau kita rujuk dalam kitab Bidayatul Hidayah, ciri-ciri ilmu yang manfaat, tuan-tuan, setidak-tidaknya cirinya ada empat. Nah, kita termasuk ilmu kita manfaat atau tidak, kita tengok. Setelah dapat ilmu ini, karena kebanyakan, coba tengok tuan, kita melihat sesuatu dengan mata kepala kita sendiri. Sudah profesor, sudah doktor, sudah engineer, sudah lawyer. Tapi ilmunya di mana? Contohnya dia kelulusan daripada Timur Tengah. Untuk jadi PhD, tuan-tuan, dari Timur Tengah. Bahasa Arab itu susah. Kalau dari Barat, bahasa Inggris juga susah. Bertahun dia mencari ilmu. Tentu jadi profesor, doktor, dilantik menjadi penasihat menteri, mamanya. Contoh aja. Tentu menterinya korupsi. Menterinya mengadakan penyelewengan. Dia diam saja. Itu dokter apa itu? Itu namanya dokter keblinger, ya, macam itu, tuan-tuan. Ilmu yang tidak manfaat itu contohnya macam itu. Diam saja. Melakukan maksiat bermaharajalela, didiamkan saja. Apalagi zaman sekarang, zaman edan, zaman gila. Kalau enggak gila, enggak dapat projek. Kalau enggak edan, enggak ketuman. Zaman orang pengampu semakin maju. Zaman penyangak, zaman pengkhianat naik pangkat. Yang jujur tambah hancur. Coba bayangkan, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Gimana ini? Ini zaman apa begini ini? Contoh yang paling senang sajalah. Kalau yang menuduh itu orang Islam, yang dituduh orang Islam, menuduh itu zina atau sodomi begitu, mestinya bawa ke mahkamah syariah. Ini mahkamah civil. Apa ini? Kalau bicara ini negara Islam. Kenapa? Buktinya orang Imam Mekah datang sini. Ngada pula. Apa dia jadi macam ini, tuan-tuan? Ini satu pembohongan dan penyelewengan, tuan-tuan. Dan tidak harus terima. Kalau tuan-tuan diam, tidak mengambil tindakan sama sekali, itu namanya syubhat. Dan orang syubhat hukumnya tidak makan nangka kena getah. Projek tak dapat, cek tak dapat, dianggap menteri jauh pangan dari sate, tapi neraka pasti. So, jangan main-main dengan hukum Allah, tuan-tuan. Untuk apa kita hidup nih? Tinggal berapa tahun lagi? Tuan kira berapa tahun lagi kita mati? Baliknya kepada Allah tahu. Bukan balik pada bapak kita. Bukan balik pada pemimpin. Bukan balik pada mertua. Balik kepada Allah. Silap pada akhirnya nanti. Tolong dong, dibetulkan sikap kita ini. Keislaman dan keimanan kita ini yang sudah diporak-porandakan, diajar kita takut pada pemimpin, takut pada pengetua, takut kepada kekayaan, takut kalau periuk nasinya tumbang. Apa dah jadi macam ini? Oke, slow lagi, jangan keras-keras soalnya. Kembali kepada tadi, ilmu yang tidak manfaat. Jadi ilmu yang manfaat itu cirinya empat. Pertama, dengan ilmu tadi, tuan-tuan, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang punya ilmu itu akan semakin dekat kepada Allah. Itu manfaat. Tapi semakin dekat kepada selain Allah, sama ada dekat pada manusia, dekat pada kebendaan, dekat pada kekuatan, dekat kepada makhluk, itu namanya ilmu tidak manfaat. Semakin hari mesti semakin dekat pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man izdada ilman walam yasadu dan lam yasad min Allah ila budan." Siapa tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, tidak tambah dekat pada Allah tapi semakin jauh daripada Allah SWT. Dalam kitab Zubat, Ibnu Ruslan mengatakan, "Fa'ilimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wathan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardutatun la tuqbalu." Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Dan orang yang beramal tidak didasarkan ilmu, amalnya tolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi orang alim tidak mengamal itu salah, beramal tanpa ilmu juga salah. Yang benar, ilmu mesti diamalkan, amal mesti didasarkan ilmu. Ilmiah mesti dengan amaliah, amaliah mesti dengan ilmiah. Teori mesti dengan praktis, praktis dengan teori. Nah, baru betul. Yang kedua, ciri ilmu manfaat yang kedua, semakin mengetahui betapa kelemahan dirinya, semakin tahu dirinya semakin lemah, kita merasa kita dibodoh, lemah, tak mampu buat apa-apa. Memang hakikatnya begitulah, tuan-tuan. Kita yang makan, yang jalan, tak boleh berlaku, tuan. Tak boleh. Tanpa izin dari Allah SWT, tak boleh. Tuan bisa pergi mana-mana atas izin Allah, tuan-tuan. Kita harus mengakui itu. Nah, angkat tangan pun, tuan-tuan. Kalau Allah tidak izinkan, macam mana? Walaupun orang kaya, popular, di glamour sekalipun, Allah jatuhkan menjadi paralyzed, macam mana? Contohnya, orang ada pangkatnya tinggi, kaya, popular sekali, tuan-tuan sekalian. Kebetulan, dia baru pesan kereta yang disukainya, yaitu Rolls Royce dan Lamborghini. Tahu-tahu pagi tadi, stroke, lemes, tuan-tuan. Dibagikan dokter dalam luar negeri, dah tak boleh, dah tak boleh. Yang boleh bergerak hanya mulutnya, itu aja. Tahu-tahu, tuan sekalian, anaknya yang diperintah membawa dua kereta tadi, datang besok pagi, "Assalamualaikum ayah, ini keretanya dah pakai di depan rumah ayah ini. Lamborghini dan Rolls Royce-nya ada apa?" Apa aja jaga? "Tolong ya, itu ada di depan." Istrinya baru balik dari Jerman. Karena negosiasi dengan apa itu, dengan sistem apa pembinaan yang diterima di sana. Apa dapat? 1 kilogram intan dan berlian, tuan-tuan. 3 kilogram emas. "Abang, tengok bang ini emas, intan, berlian. Baru tak dapat ini." Apa dia cakap? Anaknya yang kedua balik dari Jepun. Karena juga membawa projeknya berhasil. Dapat berjuta-juta yen. Pio itu. Untung saja. Apa dicakap? Apa? Kalau sudah mau macam itu apa nak buat, tuan-tuan? Allah dah tak hidupkan balik. Tak boleh apa-apa. Jadi begitu itu selagi tuan masih diberi kekuatan. Ibu kekuatan yang ngomong jadi kekuatan. Ayo dong. Jangan mencabar Allah SWT. Tuan dan puan boleh bersandiwara dengan saya. Dan biar saya bisa senator dengan anda. Anytime. Tapi jangan berlakon. Satu ini, tuan-tuan. Jangan berlakon dengan Allah SWT. Ada lambat atau cepat, yes or no, like and dislike, pro and contra, you mesti kecundang, tuan-tuan. Kecundang betul, bukan sentuhan kecundang. Kalau sentuhan kecundangan Eka Matra, jangan main-main dong. Nah, itu contoh ilmu yang manfaat. Semakin tahu dirinya lemah, tidak mampu apa yang adanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri ilmu manfaat yang ketiga, semakin mencintai akhirat. Dia tahu prioriti kehidupannya adalah untuk akhirat. Karena dunia itu adalah sementara. Kehidupan kita adalah yang abadi di akhirat. Untuk sebagai pengetahuan tuan sekalian, sebenarnya manusia kita ini adalah makhluk yang tidak pernah mati. Tapi kita ini makhluk yang berpindah destinasi. Berpindah terminal. Kita hidup di alam 6 destinasi, tuan-tuan. Tidak mati, tapi berpindah. Oke. Yang pertama, kita pernah hidup di alam Lauhil Mahfuz. Dia betul embrio tulisan Allah SWT. Dari Lauhil Mahfuz, pindah ke destinasi yang kedua. Yaitu alam kandungan. Di mana mak bapak kita berkawin dahulu, hasil hubungannya jadilah kita. Mulai dalam kandungan, roh diberi. Hidup lebih kurang 9 hingga 10 bulan saja. Bila sudah mature, sudah waktunya lahir, kita namanya mati menurut dalam perut ini. Tapi sebenarnya pindah ke alam destinasi yang ketiga. So sekarang ini Tuan dan Puan kita berada di destinasi yang ketiga. Di terminal yang ketiga. Diberi masa lebih kurang 90 tahun. Untuk gaji jangka hayat orang Malaysia ini 90 tahun. Kalau ekonominya established. Kalau ekonomi yang tak baik sekali mungkin yang kurang lagi lah 70 tahun lah kayak gitu. Ya, lebih kurang. Katakan 90 hingga 100 tahun. Itu aja. Tak usah minta lebih dari itu. Minta mau 1000 tahun lagi hidup di dunia tak payah. Baru 110 tahun saja sudah paralyzed. Ya kalau anak cucu kita baik dengan kita. Kalau tidak baik, dia musyawarah tergembar. Ini atuk nenek tak mati-mati, kita racun aja biar cepat mati. Teruk tuan-tuan. Ya anak sekarang tuh biadab, banyak biadab tuan-tuan sekalian. Karena dia dikasih makanan-makanan yang haram. Masya Allah. Ha. Baik, bila sudah dia terakhir di dunia ini, maka kita akan pindah destinasi yang keempat. Yang dikenai alam barzah. Alam kubur. Alam kubur, alam barzah itu bukan kuburan. Kuburan itu ya itu aja. Hanya 7x3 kaki aja. Tempat tulang aja. Tapi sebenarnya kubur lebih luas daripada dunia ini. Lebih nikmat daripada dunia. Karena di sana tempat rehat, tempat santai, tempat relax, enjoy. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu puasa, tidak perlu bayar bil. Bil listrik, bil handphone, bil telepon, bil Clinton, tak payah tuan-tuan. Relax aja. Itu kalau dalam kubur. Tapi yang mati menjadi yang baik. Itu yang keempat. Yang kelima, akan kita pindah ke destinasi yang kelima. Namanya Padang Mahsyar. Nah, di Padang Mahsyar nanti kita akan tahu siapa kita sebenarnya. Dan siapa teman kita yang sebenarnya itu. Karena di Padang Mahsyar itu antan kita lihat hakikat kehidupan kita yang di dunia ini. Banyak sesuatu yang surprise berlaku di sana. Jadi jangan terkejut tuan dan sekalian. Nanti ada orang bergelar Tun ke Tan Sri tapi Tan Sri biawak. Atau Tun biawak karena lidahnya bercabang. Waktu di dunia dulu selalu bercabang terus. Maka lidahnya ketar jilir dari api neraka. Itu hati soheh. Jangan main-main tuan-tuan. Sekarang aja nampaknya dia kaya. Popular dan glamour. Selalu menang dalam kehidupannya. Itu biasalah. Dalam kehidupan dunia tuan-tuan sekalian. Allah mencipta macam itu. Yang jahat jatuh kadangnya menang aja tuan-tuan. Yang bahaya yang jahat itu. Hero-hero macam itulah. Tuan kalau tengok Hindustan tu tengok itu. Yang hero itu Masya Allah. Yang direct masuk ke kandang buaya. Kandang ular. Sikit saja tembak mau mati. Tapi akhirnya dia yang kawin. Tanya Shah Rukh Khan. Itulah tuan-tuan. Atau tengok itu. Cinta Melodi. Kita Gemintang dan Gejora. Kasihan Bintang dan Gejora. Kurang ajaran Janet. Ha, sekarang itu Sofa dan Mara. Yang Atika itu kurang ajar. Tengok aja lah. Yang jajah itu macam menang aja, untung aja. Tapi last minute siapa sebetulnya yang menang. Begitu juga kehidupan sekarang ini tengok. Yang korupsi, yang menipu, yang bohong, yang macam-macam. Macam dia enak aja hidupnya. Last minute tuan tengok kehidupannya. Paling tidak di akhirat kita jadi saksi. Jangan manca yang baik, yang jahat itu mesti baik terus. No. Itu sudah menjadi kaidah sebagai sunnatullah. Oleh itu orang yang berilmunya manfaat, dia selalu menginginkan akhirat. Cinta kepada akhirat. Dan yang keempat, semakin membenci dunia. Dunia semakin dibenci, bukan tidak dicari. Dibenci dunia dicari, kita mesti jadi orang kaya. Bahkan kalau minta jadi orang kaya Tuhan. Minta nanti kepada Allah SWT, ya Allah jadikan saya dan keluarga saya kaya raya. Nah, dengan kekayaan ya Allah, dari engkau dan untuk engkau. Saya bisa ada keluarga, bisa menunaikan batu haji dan umroh. Bisa membina surau, membina madrasah, membina masjid, membina hospital Islam, membantu fakir miskin, yatim piatu, dan juga membantu orang-orang yang memerlukannya. Bisa. Kalau enggak punya duit, enggak bantu apa. Kotak berjalan pun paling tukang dorong aja, karena duit enggak ada. Tapi tuan-tuan memang biasanya kalau masuk surau enggak bawa duit. Itu biasa, sekarang dirubah. Harus ada reformasi. Tambah surau mesti bawa duit. Apa ya? Kok senyumnya mencurigakan? Betul enggak? Ya gitu. Bawa, ibu-ibu juga bawa. Bismillah masuk. Jadikan itu amalan kita. Masa masuk mall aja bawa duit. masuk surau dan masjid lupa, jangan. Okey, sekarang lupa, besok double. Ya. Nah, itu caranya. Kenapa benci dunia? Karena Allah yang bagi tahu. Allah bagi tahu Tuhan pada kita, dunia itu hanya permainan. Tempat tipuan dan permainan. Wa mal hayatud dunya ila matal ghurur. Dalam kehidupan hanya apa, ada perhiasannya menipu. Inama hayatud dunya laibun wa lahun. Inama kehidupan dunia hanya permainan dan tipuan. Itu Allah bagi tahu. Dan Nabi juga bersabda, hubbud dunya rasul kulli khati'atin. Cinta dunia ada sumber daripada segala malapetaka. Dan dunia itu isinya tiga ta aja, harta, tahta, dan wanita. Tuan tengok, yang direbutkan orang di dunia ini aja harta. Kalau enggak berebut harta, ya tahta. Kalau enggak tahta, ya wanita. Untuk apa? Jadi orang beriman dia tahu, orang bertakwa kepada Allah Taala tetap dicari, karena syariatnya dunia harus bahagia. Karena Allah yang berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan untuk dunia bahagia ini apa? Nabi yang bagi tahu. Kalau tuan-tuan ingin dunia bahagia, harus 6 syarat harus dipenuhi. Nah, gini ajar putra-putri kita dan masyarakat kita, dunia bahagia Nabi mengajarkan 6 yang harus diperjuangkan. Pertama, mesti punya istri yang solihah. Tanya ya Bu, yang sudah menjadi istri yang solihah. Syabas bapak-bapak yang istrinya solihah. Karena istri yang solihah itu adalah yang menjadikan pemangkin syarat utama dunia bahagia. Istri yang solihah. Baiknya dunia karena wanita. Rusaknya dunia karena wanita. Kalau tuan-tuan ingin tengok orang itu baik, tidak baik, tengok ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah keluarganya bahagia. Kalau ibunya tidak baik atau toleh dan tolihah, insya Allah keluarganya pun porak-poranda. So, yang dilihat adalah first lady-nya. Kalau first lady-nya solihah, taat pada Allah, insya Allah. Kalau first lady-nya, kalau shopping aja, dia kalau shopping di Tesco, no, itu ke bukan level I. Level I di Paris, level I di Bangkok, yang dibawa bukan kereta tapi kontainer. Yang kalau datang di hotel, duduknya yang ratusan ribu. Itu kalau first lady macam ini, tunggu kehancurannya tuan-tuan. Naudzubillah min zalik. Hati-hati tuan-tuan. Wanita. Wanito. Waniditoto dan waninoto. Nah, itu orang Jawa cakap itu. Bisa mengatur dan bisa diatur. Jadi tuan sekalian. Ya? Itu yang pertama. Istri yang solihah. Istri yang solihah itu enggak berat bu caranya. Ciri-ciri orang solihah itu 3 aja. Ciri wanita solihah itu 3. Pertama, bila dipandang suami menggembirakan. Kedua, bila diperintah suami taat. Bila ditinggal suami belum jaga harga diri dan harta bendanya suaminya. Ini kadang-kadang ada. Dipandang suami, suaminya takut. Terutama ada. Suami takut tengok istrinya malam hari. Agaknya jadi anakonda agaknya tuan-tuan. Kenapa jadi begini? Ada istri menakutkan di malam hari. Subhanallah, amit-amit jabang bayi. Melampau tuan-tuan. Istri yang solihah. Syarat-syarat pertama. Kedua, punya rumah yang besar dan selesa. Ya dunia bahagia kok. Besar dan selesa itu bagaimana? Oke, kalau anaknya 4, long, ngah, udah, dan usu. Biliknya paling tidak 8. Loh, kok 8 Ustaz? Oke, kita kira. Milik papa, mama, master bedroom 1. Long 1. Ngah 1. Udah 1. Usu 1. 5. Lengkap. Ada perpustakaan pribadi. Ada laptopnya. Ada handset masing-masing. Kasih mereka komputer masing-masing. Biar tidak gaduh. Ya kita nikmati dunia. Itu 5. Kemudian yang ke-6. Bilik untuk sholat. Mendekat pada Allah. Untuk usroh. Untuk qiyamul lail bersama keluarga. Yang ke-7, bilik tamu. Kok ada keluarga kita dari kampung. Nah, dan ke rumah kita. Oke. Okay. Dan bertaraf setidaknya bertaraf 3 bintang. Nah, gitu. Dan yang ke-8, bilik maid. Kalau punya maid. Beres kan? Ini anaknya 4, biliknya 2. Ini bapaknya keliru anaknya terus nanti. Kata bicara dunia bahagia. Belajar dari Islam mana? Islam hanya kamuflase. Hanya lipstick, hanya kosmetik aja. Ngaku aja Islam. Tapi amalannya non-islamik. Jadi jangan terkejut kalau ada orang mengatakan ada orang Islam yang lebih kafir daripada orang kafir. Lebih Yahudi daripada Yahudi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Tuhan sekalian. Karena kita mau berhormati masuk Isya. Kita teruskan sedikit, kita nak memanifestasikan, mewujudkan bagaimana kita bisa merasakan dunia bahagia itu yang bagaimana. Pertama kali mesti istri yang solehah. Kedua punya rumah besar dan selesa. Itu yang harus kita wujudkan Tuhan dan sekalian. Keselesaan kita cipta. Kalau orang kafir, penyembah berhala, penyembah setan, penyembah matahari, boleh jadi orang kaya. Kenapa penyembah Tuhan tidak? Jangan salah paham Tuhan sekalian, kita mesti serius. Misa mesti betul-betul. Dan justru Islam yang mengajarkan motivasi yang paling tinggi untuk membentuk creativity, inovasi yang tinggi itu orang Islam. Mestinya begitu. Tapi karena kita dilatih, diajar berpuluh tahun untuk supaya kita itu hanya materialism. Tidak diajar bagaimana mendekat pada Allah. Jadi ginilah akhirnya. Kaya tidak, populer tidak, hanya mengampu aja kerjanya. Kita tidak mau macam gini. Kita mesti rubah suasana kita ini. Kita betulkan anak-anak kita sebangkit. Ini sebenarnya Islam. Jadi itu, mesti rumah yang besar dan selesa. Itu yang ketiga. Syarat yang keempat, punya kendaraan yang canggih. Harus punya kendaraan yang canggih. Hanya taniah atau anda sekalian yang memang sudah begitu. Yang kelima, punya putra-putri yang soleh dan soleha. Untung tuan-tuan, kita nak menghadapi akhir kehidupan kita. Anak-anak soleh sudahlah university semua, handsome-handsome, maco-maco, anggun, ayu. Ya Allah, solehah pula, Masya Allah. Nikmat hati ini. Daripada anak kita tahu. Baru nak makan dengan suami istri dan doa pun. Allahumma balighna fi ma razaqtana benar-benar. Baru satu suapan, bunyi telefon. Tritrut, tritrut, tritrut. Assalamualaikum. Tuan Haji ke? Ya. Untuk maaf ini dari polis Melaka. Kalau datang sana, ya anaknya ditangkap lah. Sudah. Cenut, cenut, tuan-tuan. Macam mana jadi begini? Baru nak keluar, bunyi lagi telefon. Tritrut, tritrut. Daripada Kuala Terengganu pula. Tengok anaknya itu patah kaki ya sudah. Belum berjalan dah maaf jantungnya sudah sangkut tuan-tuan. Ini karena anak-anak yang tidak soleh dan tidak solehah. Kita mencipta environment yang kondusif, yang baik mencana itu. Tapi anak kita sudah dicuri oleh Yahudi dan Nasrani. Coba bayangkan, apa yang tidak ada, apa yang masih ada orang Islam ini, orang Melayu ini. Hari kecil-kecil dah tombak dah. Di idola kecil, besar sedikit akademi fantasia. Maharaja Lawa, kemudian mentor, kemudian kunci liri ini. Dan sudah besar nak mati pun keliau kiloan emas. Apa dah jadi? Apa dah jadi Tuhan? Kenapa masih mudah dibeli dengan suara harga murah begitu itu? Pada surga menanti. Tapi kenapa tidak punya identiti langsung? Hanya hura-hura aja kerjanya. Tolong dong Tuhan, selamatkan bangsa kita. Selamatkan orang Islam ini dengan maksiat yang bermaharaja lela. Kita rujuk pada Datuk Muti, kenapa dibiarkan saja? Apa Datuk Muti cakap? Minta maaf, itu bukan urusan saya. Tugas saya tengok anak bulan aja. Gimana jadi ini tuan-tuan sekalian? Ya tuan-tuan harus bangkit dong. Jangan tak apa, bio, bio, bio. Lama-lama jadi boyo semana nih. Ini tak aci macam ini. Mesti ubah dong. Karena kita nak ajak dekat pada Allah SWT. Oke tuan sekalian ya. Dan yang terakhir. Yang keenam, apabila rezekinya itu didapati di negerinya sendiri. Tidak jauh daripada rumahnya. So, bila Jabir dapat rezeki, baliknya ketemu istri dan anak-anak. Itu bahagia. Kalau suaminya di luar negeri, istrinya anak di luar, itu bahaya. Kalau negeri, negeri semua. Katakan pergi Dubai. Tapi istri ikut, anak ikut. Oke. Okay. Kalau berpisah, bahaya tuan-tuan. Orang laki-laki 6 bulan enggak cuma istri, geliyeng tuan-tuan. Nanti ketemu dop sana bahaya tuan. Abu Dhabi itu bapak biawak tuh, dop itu biawak. Dop itu begitu. Ya? Oke tuan sekalian, itu namanya dunia bahagia. Baru kita selesa begitu, tapi rujuk pada Quran dan Sunnah. Oke, tuan sekalian, itu sedikit sebagai mukadimah saya untuk belajar dengan tuan-tuan. Nah, saya nak bicara ini saya nih, ini baru mukadimah. Boleh? Ya, ya, ajar kenal mumpung ketemu. Ada istilah Jawa tuan-tuan, kendala kali wungu, ajar kenal mumpung ketemu. Nah, ini aduh pertama kali first time kita bersua, kita bicara. Baik. Saya nak mengambilkan satu firman Allah SWT surah Al-Hujurat ayat 6. Saya pilih ini karena kita sekarang ini terlibat dengan suasana yang saya sebut tadilah. Zaman edan, zaman gila. Masya Allah, zaman yang sangat menakutkan tuan, zaman fitnah. Tidak ada fidaya semacam berlaku di negara kita ini. Di negara komunis pun, negara kafir pun tidak ada. Menfitnah seseorang sewenang-wenangnya. Dengan cara yang biadab, yang tidak bermoral. Di negara yang asal negara saya di Indonesia ini, Tuan-tuan. Kenapa Peter Pan, kenal tak Peter Pan? Penyanyi terkenal dengan Luna Maya. Pernah bertampan di Malaysia dia Luna Maya. Dia pernah melakukan hubungan seks. Malum lah, bintang film. Mana-mana macam itulah, Tuan-tuan. Artis-artis macam itu. Dan akhirnya terperangkap. Dan setelah ditunjukkan videonya, dia mengakui. Memang itu dia. Luna Maya dia mengakui, ya salah, dihukum, terima. Tapi dia, Peter Pan, marah kepada siapa yang mengedarkan CD ini. Dia syuh. Kena mahkamah, saya tidak terima. Ini hak saya. Saya melakukan apa, saya punya salah. Tapi kenapa? Diedarkan. Akhirnya diedar yang mengedarkan itu, Tuan dan sekali tangkap dan kena hukum 5 tahun. Yang mengedarkan itu salah. Ya ini yang buat pun belum tentu diedarkan, yang edarkan dilindungi. Sontoloyo. Ini kerja apa macam ini? Ya ada betul-betul, Tuan sekalian. Yang macam ini masih tak apa. Bio, mana boleh. Nasib baik ada bapak ibu yang ngaji ini. Jadi laknat tidak turun, Tuan-tuan. Tidak bisa balak turun tuh. Kalau balak turun tak kisah imam ke, tuan imam ke, guru ke, ngobdi itu, orang tua muda, zep, hancur, Tuan-tuan. Nasib ada orang mau mengaji. Kalau punya ngaji pun tidak sebanyak orang yang tengok konsert. Tapi ada. Ya Tuan-tuan teruskan begini, kita bisa menghindarkan balak. Karena ada keterlaluan melakukan dosa tanpa segan silu, maka merasa bangga atas perbuatan dosa itu. Oleh itu, sampaikan ayat ini. Ini sumbernya Quran, Tuan. Ini ayat suci Al-Quran, bukan majalah Kosmo dan Metro. Baik. Surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasikun. Bila datang kepada kamu, kepada kalian seorang fasik, binabain dengan membawa berita. Berita itu sama berita lisan atau menggunakan mass media, baik elektronik maupun cetak atau apa saja, dengan CD ke, dengan YouTube ke, dengan Twitter, dengan Facebook ke, apa-apalah itu, dengan berita namanya. Fatabayanu, kata Allah. Fatabayanu, maka selidikilah. Kajilah, selidiki dulu. Antusibu kamu jalah. Jangan sampai kamu mengambil tindakan kamu dengan kebodohan. Fatusmu ala ma'fatum nadimin. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Membawa penyesalan. Kalau tidak ada penyelidikan, tidak usul periksa dulu. Akhirnya nanti penyesalan. Dan ini pernah berlaku, Tuan-tuan. Bukan tidak pernah berlaku. Seperti yang dilakukan oleh Tan Sri Pinalwi dan lakonan Hang Tuah. Yang tidak mengadakan kajian penyelidikan, bukan orang biasa. Seorang sultan, seorang raja Melaka ketika itu. Coba bayangkan, Datuk Hang Tuah. Hang Tuah, Tuan-tuan. Begitu setia dengan raja. Sampai dia bersumpah dirinya, nyawaku hanya untuk raja. Bayangkan, tatkala rajanya mengatakan, alangkah bahagianya, alangkah bersirinya negeri Melaka kalau beta bisa bermaisurikan Tunteja. Pada Tunteja sudah akan bersemendangkan dengan Terengganu, Tuan-tuan. Malam itu juga tua panggil adik-beradiknya, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Ketil, Hang Lekiu, dan Hang Kasturi. Tengok, malam ini aku nak pergi Pahang untuk memboyong Tunteja. Ingat, bergerak biar senyap, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Itu Hang Tuah betul, Hang Tuah sekarang lain. Dan akhirnya kesingkatnya cerita, bisa membawa Tunteja. Walaupun di dalam perjalanan Tunteja ada jatuh cinta dengan Hang Tuah. Dan mengatakan, I love you Tuah. Luar biasa Tuan. Tapi itu ampun Puan Putri, saya untuk raja saya. Gimana aku dah terlanjur cinta dengan kau. Aku tak bisa melupakan kau. Tak apalah Puan Putri, ini makan sirih tanah-tanah. Kalau Puan Awan Sirih itu menyiksa jiwa saya, terpaksa makan. Setelah makan nyanyi pula, berkorban apa saja. Sian Tunteja ya Bu ya. Bu, tidur. Coba bayangkan. Dah akhirnya pesta besar-besaran. Pesta perkawinan di Melaka. Lah adalah wajar kalau raja memberi pingat terbesar kebesaran Melaka. Laksamana Hang Tuah. Tapi ini, bila sudah mendapat anugerah, mulalah episode baru di bawah pimpinan Patih Kramawijaya. Dia iri dengki. Dan akhirnya menyusun konspirasi tingkat tinggi. dan ingin menjatuhkan Datuk Hang Tuah. Dan dalam musyawarah itu, tidak biji cuai, tak ada isu. Berkenaan Datuk Hang Tuah, tak ada kesalahan pun. Apa kata Patih Kramawijaya? Kalau enggak ada kesilapan, enggak ada kesalahan, ya kita cipta kesilapan. Kita adakan kesalahan. Kita ada-adakan bagaimana supaya yang tua salah. Coba. Itu ucapan Patih Kramawijaya ketika itu. Ternyata cucu-cucunya sekarang bergentayangan masih banyak kayak itu, Anton. Subhanallah. Ini sejarah Melayu berluang kalau itu sekalian. Lah, Patih Raja dengan konspirasi tingkat tinggi. Dia mengadakan satu konspirasi dengan dayang-dayang di istana. Kebetulan melur turun dari Gunung Ledang pula. Sebetulnya kalau dia jujur, ya melu tunggu sini ya, tunggu Hang Tuah nanti datang. Ini enggak, orang penyanga dan orang fasik, orang zalim tuan-tuan, bila ada bukti mah digunakan kesempatan untuk menjatuhkan lawannya. Wah, digunakan kesempatan, bisa aja berlaku. Padahal malam-malam itu katanya nak tengok minta beasiswa untuk ke luar negeri. Kayak jam 12 malam ketemu Perdana Menteri apa itu. Cuma ada jadi kitabi itu. Luar biasa. Oke, tuan-tuan sekalian. Ini contoh-contoh berulang kembali. Tuan perhatikan begitu. Dan akhirnya, Hang Tuah dengan konspirasi tingkat tinggi tadi, datang ke bilik larangan. Bincang dengan melur. Tatkala begitulah, Raja ditunjukkan melalui tingkap itu. Tengok ampun tuanku, tengok Tuah. Ditambahi pula dengan provokasi itu hari-hari tuanku. Pagi, petang, siang, dan malam. Wah. Pandainya buat macam itu. Sehingga Raja mengatakan, tak sangka Tuhan macam itu. Betul tuanku, ampun tuanku. Itulah musuh dalam selimut, menggunting dan lipatan. Ah, sudah, tambah kliang-kliang otak sultan waktu itu. Last minute, tanpa usul periksa ini. Tidak ada usul periksa. Tidak fatabayyanu. Akhirnya panggil bendara, bunuh Tuah. Beta tanah tengok wajah dia, sekarang juga bunuh. Bendara gelabah tuan-tuan sekalian. Akhirnya disimpan, bukan dibunuh. Besok Tameng Sari ini ditunjukkan sebagai bahwa Tuah sudah mati. Wah, yang penyangga gembira betul lah. Hanya berikan Hang Jebat Tameng Sarinya. Jebat ngamuk tuan-tuan membela kematian abangnya. Bila ngamuk mana? Pahlawan Melaka yang kan penjaga istana. Penyusut ada yang berhasil melawan. Semua kalah dengan Jebat. Akhirnya terpaksa Sultan menjilat ludahnya sendiri. Apa kata dia? Andaikan Tuah masih hidup lah, sudah. Bendara segera meluru. Ampun tuaku, sembah derhaka. Ada sembah derhaka, tuan-tuan. Oke, apapun kesalahan Tuah, beta maafkan. Sayang tuan, akhirnya cepat mati di tangan Tuah. Dan Tuah mengatakan, saya tak tahu mana yang benar, Tuah ke Jebat. Tuan pilih sendiri pahlawan mana. Yang jelas ini tukang fasik, tuan. Inilah memporak-porandakan institusi keluarga dan istana sekalian negara. Orang tukang fasik macam ini. Maka dari itu, tuan-tuan, ayat ini mengajar. Fatah Baislidiki. Saya membuka dalam kitab Tambihul Ghafilin oleh Al-Alama Abu Lais As-Samarqandi. Tambihul Ghafilin, peringatan bagi orang lupa. Menghadapi orang fasik nih, tuan-tuan, ada 6 cara, 6 sikap harus kita hadapi. Jangan diam. Orang fasik pertama, mesti kita tidak percaya. Jangan percaya dengan orang fasik ini. Karena orang fasik ini, tuan-tuan, kesaksiannya enggak diterima dalam Islam. Tak boleh. Kalau dia punya putri pun mengawinkan, tak sah. Tak boleh, tuan-tuan. Orang fasik tak boleh guna. Ya, itu seperti yang sebutkan tadi. Mestinya, yang menghukumi orang Islam sama Islam, mahkamah syariah. Bukan mahkamah sivil. Dia mengakui Islam tapi tidak menggunakan hukum Islam. Kalau suatu mahkamah sivil, bisa saja hakimnya mengatakan, oh ini saksi yang berwibawa padahal pembohong, tuan-tuan. Bisa saja mengatakan begitu. Oke, semua ucapan yang direkod oleh malaikat dan main-main, tuan-tuan. Kita tidak boleh main-main hukum Islam. Hah? Jangan percaya, itu pertama. Yang kedua, mesti kita cegah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah ajaran Islam. Mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Kita mesti cegah di kemungkaran. Karena fasik itu melakukan kemungkaran. Melakukan jenayah dalam Islam. Mesti kita cegah. Jangan bersikap pura-pura tak tahu. Ini bukan urusan saya. Kan? Tak boleh macam itu. Mesti cegah. Dan ketiga, kita mesti benci. Kita benci. Karena Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaran fa yuhir bi yadihi fa ilam yasati bi lisani wa bi qalbi wa min wa atal iman. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan kuasa. Tak mampu dengan lisan, tak mampu dengan hati, dan yang dengan hati itu selemah-lemah iman. Benci dalam hati itu selemah-lemah iman. Kalau tidak ada benci, tidak ada iman. Kita mesti benci. Yang kita benci itu, Tuhan, bukan orangnya. Kalau orangnya itu saudara kita, kawan kita, teman kita. Mungkin itu adalah keluarga, kerabat kita juga. Setidaknya seagama, sebangsa, setanah air. Yang kita benci ada pola berpikirnya. Cara berpikirnya, cara bertindak yang mengagungkan materialisme, yang mengagungkan kesilapan, yang menghalalkan segala cara, yang melakukan sewenang-wenangnya, mengenai hukum exploitation in the long parlom, homo hominilupus, nah, itu bahasa Perancis, teman-teman. Hukum rimba, sampai kuasa dia menang, enggak boleh. Ini harus dibetulkan, tuan-tuan. Tak boleh, tak apa, tak apa. Sejarah Islam sudah mengajar kepada kita, sehebat apapun Raja Namrud, bisa dikalahkan dengan seorang namanya Ibrahim. Sehebat apapun kerajaan Fir'aun, bisa ditumbangkan oleh seorang namanya Musa. Dan betapa hebatnya jaringan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, bisa dikalahkan dari seorang yatim piatu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan saya kepada diri saya, juga tuan dan puan sekalian, sudahkah kita mengibrahimkan diri kita? Sudahkah kita memusakan diri kita? Sudahkah kita memuhammadkan diri kita? Itu yang penting. Macam mana akan lawan Fir'aun? Kalau dalam diri kita masih ada sifat Fir'aun, akan menghancurkan Namrud. Kalau sifat kita kadang Ibrahim, kadang Namrud, bagaimana akan menghancurkan Abu Jahal? Dan teman-teman kita selalu kawan dengan Abu Jahal. Jadi kita bereformasi, transformasi diri. Siapa yang kita reformasi? Diri kita dulu ini. Betulkan diri kita ini. Sudah mantap atau betul dengan keyakinan pada Allah SWT? Kalau masih dikasih duit 20 ringgit, t-shirt satu aja, udah tumbang akidahnya? Mana boleh? Masih bisa dibeli. Selagi rakyat masih bila dibeli, tuan-tuan. Itu akan menguntungkan kerajaan rasuah, penipu dan pembohong. Akan mempertahankan status quo. Rakyat masih dikasih hiburan saja, ada tumbang. Dikasih ini, mana boleh? Ini satu bicara kebenaran. Yang salah mesti salah. Yang benar-benar itu, tuan-tuan. Karena kita berkomunikasi bukan habluli minnah saja. Habluli minallah. Tanggung jawab kepada Allah SWT. Karena dalam keadaan satu rumah tangga keluarga besar ini. Macam kapal lah, tuan-tuan, naik kapal. Kemudian yang atas sudah air. Bawah itu enggak ada air. Akhirnya melubangi kapal itu biar cepat dapat air. Dan dia, tak apa. Bio-bio ya. Tenggelam semua nanti. Yang enggak bisa. Dan salah adalah salah. Itu tuan-tuan ya. Kita mesti bersikap yang demikian. Oke, jadi mesti benci. Tidak ada tidak benci. Ya, benci sikapnya. Feodal. Zaman-zaman pemikiran yang betul-betul materialisme. Yang hanya mementingkan diri yang salah disalah. Yang salah dibenarkan, yang benar salahkan tak mau. Oke, yang keempat. Tidak boleh seuzon terhadap yang terfitnah. Bukan yang menfitnah. Yang menfitnah itu memang sudah tak ada value, tuan-tuan. Ini menfitnah pula. Dia pula yang sumpah. Yang difitnah tak sumpah, dia yang sumpah. Sumpahnya pun di masjid, Masya Allah. Dan itu pegang Quran terbalik dan sholat sunnah satu rakaat. Ini cerita apa lah macam ini. Macam ini masih dicokong. Astagfirullahaladzim. Amit-amit jabang bayi. Bicara moral, tapi dia sendiri adalah perogol, penipu, perasuah, dan pembohong. Bagaimana tuan dan harga diri kita ni mana tuan dan? Ngaku Islam apa? Islam hanya kamuflas, hanya lipstick dan kosmetik aja. Islam the way of life tuan dan. Bapak ni masih hidup untung pak. Nanti mati teruk tau. Tolong dong, dibersihkan dulu. Yang kotor-kotor dulu. Dirubah. Kalau enggak bisa cari kelorok, di kelorok ke otak kita ni tuan dan. Biar benar-benar takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia. Nah, itu yang kedua. Yang keempat, kenapa? Suudzon itu anda sekali ini, suudzon itu larangan juga, haram hukumnya. Dasarnya apa? Firman Allah SWT surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanbiu katsiran minadh-dhon. Inna badadh-dhon ism. Hai orang beriman, jauhkan dari banyak melakukan buruk sangka. Karena buruk sangka itu dosa. Saya buruk sangka kepada tuan dan puan haram tahu. tuan-tuan habruk sangga belasan juga haram. Kalau nak betulkan betul tidak, tunggu mahkamah dulu. Ini mahkamah gelum surah kabar yang terbebar seluruh dunia. Enggak bisa macam itu. Semua hukum salah dirujuk Islam. Bahaya tuan-tuan. Oke, yang kelima. Yang kelima ya, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari kesalahan kepada yang terfitnah. Sekali lagi, yang mohon fitnah tak ada guna. Mencari kesilapan itu juga haram. Juga tertera surah Al-Hujurat ayat 12. Wala tajassasu. Jangan mencari kesilapan-kesilapan orang. Jangan mencari. Bahkan dalam ajaran hadis sahih tuan-tuan. Kalau ada teman kita punya kesilapan. Aib, rahasia. Tutuplah rahasia itu. Jangan didedah-dedahkan. Ini malah didedah-dedahkan. Ditunjukkan dengan rasa bangga dan sebagainya. Subhanallah. Luar biasa tuan-tuan sekalian. Dan yang keenam. Atau yang terakhir. Tuan-tuan sekalian. Berhenti di sini saja. Berita itu berhenti. Stop di sini. Jangan disebar-sebarkan. Jangan sampai kita ikut menyebarluaskan. Tak boleh. Stop. Kita berita. Cukup. Jangan disebarkan. Itulah sepatutnya sikap kepada orang yang menghadapi orang fasik. Ada satu kisah tuan-tuan sekalian ya. Diangkat dari dalam kitab. Dulu ada seorang saudagar Islam. Kaya menjual hambanya. Hambanya dijual. Karena kejelekannya dalam segi mulut saja. Waktu ada saudagar Islam lain datang tengok. Wah ini orang ini bagus, fisiknya oke, kenapa dijual? Dia mana konfirmasi ditanya, Tuan betul ke? Ini nak jual? Iya Tuan. Kenapa saya tengok fisiknya oke, kerja oke? Iya, dari segi fisik memang saya tidak membantah, baik. Tapi dia punya kelemahan, di mulutnya celupar. Mulutnya itu tukang fitnah. Oh kalau macam tak apa, saya akan betulkan rumah saya. Oke, silakan terjadi, jual beli betul. Jadi transaksi, babaliklah, dinasihati macam-macam. Ya sudah, seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, nampak, tak ada apa-apa pun. Tiga, empat bulan, tak ada apa-apa, baik. Majikanmu, alhamdulillah, dah bagus sih pembantu hamba saya ini. Okey? Tahu-tahu masuk ke bulan ke-9, tuan. Berlaku jarumnya. Mulai datang puannya. Assalamualaikum, puan. Waalaikumsalam, ada apa? Boleh cakap sesuatu? Boleh, tak ada masalah. Kamu dah macam keluarga saya, dah berbulan pun di sini. Baiklah, Puan. Maafkan saya ya. Puan sayang gak dengan Tuan? Oh iyalah, Tuan baik, bagus sekali, orangnya baik, tanggung jawab. Puan, itu bohong, Puan. Tuan itu di luar sana main kayu tiga. Ah, sudah. Iya ke? Wallahi, wataullahi bila ini salah satu orang fasik nih, Tuan. Suka sumpah. Sumpah aja sikit-sikit. Betul. Saya lihat sendiri, saya sudah mengesan sejak saya sebulan yang bulan pertama saya masuk sudah tahu. Tapi saya kasihan dengan Puan. Kok ada perubahan tapi ternyata malah menjadi-jadi. Habis bagaimana? Puan jangan bimbang. Saya punya guru yang hebat. Nanti kalau Puan berikan itu, insya Allah akan disayangi Tuan sampai bila-bila. Apa itu? Tolong ambilkan dua rambut jenggotnya itu. Dua leher saja itu. Yang dekat leher itu ambil. Nanti kalau malam-malam tidur, ambil dua. Insya Allah besok saya bawa ke guru saya. Tuan Puan maka dicintai oleh Tuan. Sampai bila-bila. Iya ke? Iya. Wallahi. Watallahi wa billahi. Okey. Besok cakap dengan tuannya lain. Tuan, maafkan saya kalau maksud saya tidak baik. Tak apa, tak apa. Cakap apa-apa. Tuan suka dengan istri. Oh iya, istri saya solehah, baik, taat. Soleha betul. Tak adalah Tuan. Itu bohong aja. Istri Tuan tu kalau Tuan kerja luar aja. Dia asyik Facebook dengan teman-teman aja. SMS. Saya penat cuci pinggan mangkok. Laki-laki semua datang. Bahkan saya menyadap bunyi teleponnya. Puan, Tuan. Puan tu nak minta cerai Tuan tu. Bahkan yang paling dasar malam ini nak membunuh Tuan tu. Kalau tak percaya Tuan nanti malam jangan tidur. Pura-pura tidur. Puan akan membunuh Tuan. Coba bayangkan. Ya ini yang fasik macam itulah cara ngomong. Betul Tuan-tuan malam itu. Suami datang di kerja tengok. Yang, jom kita tidur. Alamak belum ngantuk lagi. Kerja dapur masih banyak. Tak pernah pergi ke dapur. Kerja dapur pula. Okey. Jam 12 pun tengok. Mari tidur. Nantilah bang. Abang tidur dulu. Mulai suspend lah suaminya. Okey dimalapkan biliknya. Kami akan bila tinjau daripada sidik itu, betul istri aku tengok-tengok itu. Aku pura-pura tidur lah. Tidur, dibuka, mengendap terjalan tuan-tuan pelan-pelan itu. Betul ke ni? Istri aku nak bunuh aku ini, nasib baik pembantu aku tu baik. Nasib baik pembantu tu baik, pembohong ni baik tuan-tuan. Karena begitulah orang fasik. Dia pandai main balik sandiwara tuan-tuan sekalian. Bila semakin dekat, semakin dekat, diambil guntingnya tuan-tuan. Nak ambil rambut tuan-tuan sebetulnya. Tapi suaminya terkejut lah. Jadi berarti zep, tarik, zep, tikam. Kerana jantungnya terus mati. Ya keluarga istri terkejut lah. Tak ada angin, tak ada ribut. Kenapa jadi gini? Bunuh pula menantunya. Keluarga dia laki-laki, gaduh. Nah, sikit itu tepuk tangan tuan-tuan. Tukang fitnah tadi, tukang fasik tepuk tangan, hancur. Inilah cerita orang-orang fasik. Merusak institusi keluarga dan sebagainya. Itu tuan kena berhati-hati menghadapi orang yang semacam gini ini. Wallahualam bisaw. Gitu kan ya? Nah, inilah ciri cara-cara pada orang fasik. Dan mengakhiri, dah akhirnya tuan-tuan. Mengakhiri kuliah pada malam hari ini. Sikit saya nak bicara tentang amalan bulan Rajab. Nah, tuan sikit ya. Ini relax sikit, santai sikit ini. Karena masuk bulan Rajab ini sudah. Masuk ketiga. Tapi banyak orang belum tahu. Kadang ada orang baru tahu. Dia Rajab ke? Sudah Rajab ke pula. Masuk tiga. Okey, setidak-tidaknya tuan-tuan dalam Rajab ini ada 8 amalan. Ada 8 amalan. Karena Rajab ini bulan yang dimuliakan Allah tuan-tuan. Tertera dalam surat At-Taubat ayat 36. Surat At-Taubat ayat 36. Bulan yang dimuliakan Allah. Kalau Allah memuliakan, mesti ada sesuatu yang luar biasa. Kita harus cari itu. Jangan diam. Kalau sebut saja 31 Ogos contohnya. Ada apa? Rakyat Malaysia mesti tahu. Tengok sejarah. Anniversary kita. Kadang-kadang macam nasi lemak dan lontong aja. Tahu-tahu kambing naik meja. Kan itu. Itu hari baik. Bulan Rajab juga begitu. Ada 8 amalan. Pertama, menghidup-hidupkan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Termasuk majlis taklim ini, alhamdulillah. Yasin, tahlil, sedekah, zikir, insyaAllah. Allah akan tidak mematikan, ini hadisnya. Tidak akan mematikan hati orang yang menghormati awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Amalan yang kedua, solat sunnah 20 rakaat 10 salam. Waktunya selepas solat maghrib. Bacaannya rakaat pertama selepas Fatihah. Qul huwallahu ahad sekali aja. Rakaat kedua juga begitu. Surat Fatihah, surat Ikhlas sekali. Ya Fatihah qul huwallahu salam. Berdiri lagi. Fatihah qul huwallahu salam. Berdiri lagi. Qul huwallahu itu surat Ikhlas. Jangan qul huwallahu. Nanti gitu. Ya oleh karena bacaannya sama takut tuan dan confused. Ambil kacang. Salam pertama kacang satu. Salam kedua kacang dua. Sampai 10 kacang 10 salam lah. Selepas salam ya dimakan kacang gitu. Untuk obat perut kita. Oke? Okay? Niatnya usoli sunatan rojab boleh. Usoli sunatan ta'ala pun boleh. Tanah usoli pun boleh. Dan dilakukan sepanjang bulan rojab boleh. Seminggu sekali boleh. Sebulan sekali pun boleh. Bahkan tidak sholat sama sekali pun. Wah cepatnya jawab tuan-tuan. Bagus itu. Boleh dilakukan sendiri, boleh jamaah. Latih anak-anak kita. Apa? Ini hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Yang masih lebih kurang, sahabat sholat sunnah dua rakaat ini tuan-tuan. Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, dan seluruh tanggungannya daripada bala dunia dan azabul akhirah. Alhamdulillah. Amalan yang ketiga, puasa sunnah. Puasa sunnahnya juga bebas. Minimal 1 hari. Maksimal 30 hari. Kalau tuan-tuan tengok ada orang puasa Rajab 1 bulan. Syaban 1 bulan, Ramadan 1 bulan ini luar biasa. Ada hadis riwayat Sayyidina Insyahradanaha yang masih lebih kurang. Di akhirat nanti seluruh umat manusia dalam keadaan lapar dan dahaga. Kecuali Nabi dan keluarganya. Dan mereka yang berpuasa Rajab, Syaban dan Ramadan. Dalam hadis ini ulama-ulama berbeda pendapat. Ada ulama berpendapat Rajab 1 bulan, Syaban 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Ada berpendapat Rajab terserah pokoknya puasa. Syaban juga terserah. Dan Ramadan 1 bulan. It's up to you. Tuhan puasa yang berapa hari silakan. Cuma dalam hadis tadi. Tuhan sekalian ini ada kita. Cuma ada hadisnya Tuhan. Cuma saya ringkaskan aja. Siapa puasa 1 hari. Allah akan meridoinya orang ini. puasa 2 hari, seluruh penduduk malaikat, seluruh melukut langit dan bumi, termasuk malaikat-malaikat menyaksikan bahwa orang tidak anugerah daripada Allah. Siapa puasa 3 hari saja, Allah bebaskan daripada azab dunia, azab akhirah, tidak akan kena penyakit gila, sopak, dan pengaruh dajjal. Siapa puasa 7 hari, ditutup seluruh pintu neraka. Siapa puasa 8 hari, akan dibuka seluruh pintu surga. Siapa puasa 10 hari, dikabulkan segala permintaannya. Dan siapa puasa 15 hari, seluruh amal jahatnya diubah, ditukar oleh amal baik. Lebih dari 15 hari, lebih juga pahala yang diterima. Jadi terserah Tuhan-Tuhan. Mau berapa hari? Kalau boleh saya sarankan Tuhan sekalian, ambil yang 10 hari. Karena dimakbulkan segala doa. Dan 10 hari itu boleh cash atau installment. Boleh Tuhan sekalian ambil Isnin, Kamis, Isnin, Kamis, nah yang mulbit 3 hari. Okay, just nice. Nangis pada Allah SWT. Oleh karena ini kesempatan bulan Rajab itu bulan Syahrulul Asom. Nabi yang memberitahu. Rajab bulan Allah. Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Rajab bulan menanam, Syaban menyemai, Ramadan menuai. Rajab bulan membersihkan badan, Syaban membersihkan hati, Ramadan membersihkan ruh. Rajab Syahrul Asom, bulan Allah Al-Asom itu bisu. Bisu artikan tertutup. Kenapa disebut tertutup? Karena diterjemahkan dalam kitab itu. Karena bulan Rajab, bulan Allah, malaikat malu. Malaikat malu menulis kejahatan umat Islam. Tak mau, karena bulan ini bulan Allah. Bulan pengampunan, bayangkan Tuhan-Tuhan. Malaikat pun malu, yang punya bulan tak malu pun. Akhirnya Tuhan-Tuhan, hormati bulan Rajab. Dan seperti pepatah orang tua mengatakan, sekuntum mawar merah, bila diberikan pada bro, apa yang terjadi? Ya, direnyekkan, dipreteli, hancur lebur, jadi debu. Layu sebelum berkembang. Macam itu juga lah, Rajab, Syaban, Ramadan diberikan orang Islam yang fasik, yang tak mau paham. Ya, sampai kiamat tidak ada artinya, Tuhan-Tuhan. Jadilah orang berarti di sisi Allah, Tuhan-Tuhan. Mengambil berat, jangan diam aja. Oke, ya? Itu puasa, terserah, Tuhan-Tuhan. Yang sudah puasa, taniah dan syabat. Yang belum, apaun dari kato. Hari ini, hari Minggu, banyak kenduri kawin, apa? Tak boleh. Besok, Isnin, mulai puasa. Ya Allah, besok hari pertama kerja tuat, penat. Okey, Selasa. Selasa nanti Rabu. Bila nak puasa lagi? Tawar, tawar aja. Okey, puasa. Ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, memperbanyak solawat Nabi. Solawat Nabi. Berdasarkan dengan hadis dan kitab itu, di bulan Rajab ni Tuhan-Tuhan Rasulullah, waktu Isra dan Mi'raj ditunjukkan Allah sungai yang hebat sekali. Airnya lebih putih daripada air susu. Lebih manis daripada air batu. Lebih sejuk daripada air salju. Lebih wangi daripada misik. Aku tanya kepada Jibril. Jibril, liman hadza? Untuk siapa sungai ini? Liman sholat alaika fi Rajab. Untuk umatmu yang membaca salat di bulan Rajab. Berapa kali? Terserah. Tapi bagus 1000 kali. Kenapa 1000? Karena Nabi yang bersabda. Maksudnya lebih kurang. Siapa membaca sholat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali ganda. Siapa baca 10, Allah balas 100 kali ganda. Siapa baca 100, Allah akan balas 1000 kali ganda. Dan siapa baca 1000, Allah bebaskan dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Jelaskan. 1000 baca. Nah, senang aja Tuhan-Tuhan. Sambil naik kendaraan. Naik kendaraan kita rubah. Yang baca Quran, zikir, sholawat itu Tuhan-Tuhan. Subhanallah, bukan di masjid, di surau aja, sepanjang perjalanan zikir, baca salawat, bagus. Oke, yang kelima, istighfar, perbanyak istighfar. Berapa kali? Nabi, kita kok Nabi Tuhan-Tuhan, Nabi istighfar sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Dalam hadis yang lain, tidak kurang 70 kali. Kita baca 100, 100, 150 istighfar. Dan yang keenam, yang tadi, ya, bersedekah. Sedekah di bulan Rajab sudah saya sebutkan tadi, RM 1 ringgit darab 10. Darab 700 darab 70. Seringgit dari kita masuk kotak sebut ibu bapa ya. 10 itu dari Allah. Allah berfirman manja bil hasanati fal asru amsalha. Saya berikan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali ganda. Darab 700 juga dari Al-Qur'an, Al-Baqarah 261. Satu benih keluar 7 tangkai, satu tangkai keluar 100. So, satu darab 700, Quran. Dan darab 70, itu hadis. Rajab, 700, Syaban, 1000 Ramadan. Luar biasa, tuan-tuan. Jadi, kalau tuan-tuan malami tadi dengar, seringgit saja, 49.000 online, tuan-tuan. Kalau Syaban, 1 ringgit 490.000. Ramadan, 1 ringgit 700.000. Ini bukan bermana, nanti saya derma tunggu bulan Syaban aja lah, lagi best. Masuk bulan Syaban, tunggu Ramadan lagi best of the best. Masuk Ramadan pula, ya Allah, langsir nak baru, kapek nak baru. Tayar kereta nak baru, sudah. Ini memang loke, bakil, ketekut, cetil, bedidil, tetewil. Itu very, very loke, tuan-tuan. Derma itu bila-bila. Kalau bulan sebelum Rajab dah derma, Rajab naik secara automatically, dividen dan bonus. Begitulah. Yang penting, tuan-tuan, jangan perhitungan dengan Allah. Allah tidak pernah perhitungan dengan kita, tau. Coba tengok, tuan-tuan. Berapa harganya otak kita ini? Berapa harganya jantung kita ini? Berapa harganya buah pinggang, tuan-tuan? Free of charge. Diberikan sejak dalam kandungan mak sampai sekarang. Allah tak pernah perhitungan. Tapi kenapa Allah, tuan-tuan, kepada Allah sangat perhitungan sangat nih? Tolong dong. Dan kalau kita beri pada Allah pun ini tadi. Allah terima. Allah simpan. Allah tokoh tambah. Allah balikkan. Bukan Allah yang punya. Tuhan yang punya. Oke ya? Jadi mulai besok berubah. Informasi di kita dekat pada Allah. Tidak ada orang bankrupt karena derma. Oke tuan? Yang ketujuh. Perbanyak zikrullah. Terutama la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau zikir kata Imam Al-Ghazali ikut harian. Hari Jumat ya Allah. Hari Sabtu la ilaha illallah. Hari Minggu ya hayu ya qayyum. Hari Isnin besok ni. Hari ini. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Hari Selasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari Rabu. Astaghfirullahaladzim. Dan hari Kamis. Subhanallahaladzim wa bihamdih. Atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allah akbar. Masing-masing 1000 kali. Serunuk tuan dan sekalian. Dan yang terakhir. Yang ke-8. Perbanyak membaca Quran. Kalau boleh tuan-tuan, saya sarankan pada diri saya. Tuan dan basikan. Jom, mulai bulan Rajab ini, dapat 10 juzuk. Nanti Syaban, dapat 10 juzuk. Dan Ramadan, tinggal 10 juzuk. Kita khatamkan sempena nuzul Quran. Alangkah bahagianya kalau ada rumah tangga begitu, tuan sekalian. Panggil long, ngaude, dan usu. Adik-beradik, cucu-cucinya aja. Ayo sini. Mari, sempena nuzul Quran. Kita khataman Quran di rumah tu. Bapak-bapak, jadikan rumah kita, rumahku, surgaku. Habakti. Untuk hari bulan Rajab, solat 10. Salam, 20 rakaat. Nisfu Syaban, nanti ada amalan lagi. Ramadan, khatmul Quran. Baru, betul. Tiap hari masa 24 jam TV aja yang ada. Ubah dong sikit. Ya? Kita neri kehidupan kita macam itu. Oke? Okay? Setidak-tidaknya tuan-tuan. Baca surah Ikhlas. 11 atau 12 kali sepanjang bulan Rajab. Kenapa? Ada satu kisah dalam kitab itu. Dulu ada seorang kaya raya. Ibu tunggal. Kaya raya. Punya anaknya satu aja. Dia pernah cakap dengan putranya. Wahai putraku. Sewaktu-waktu mak nanti meninggal dunia. Tolong beri kafan yang jelek aja. Jangan yang baik-baik. Singkatnya cerita, setelah beberapa bulan, maknya meninggal betul. Agaknya anaknya itu degil, atau agak sombong sikit, di kafan yang kainnya paling cantik, sutra yang paling mahal. Kuburlah. Belah dari kubur, malamnya mimpi. Maknya datang, mengatakan, wahai putraku, kenapa engkau tidak ikut nasihat, mak? Ini pembadiran. Pembadiran teman dari setan. Allah tidak ruda, tidak ridho. Mak pun tak suka. Wah, besok pagi lepas solat subuh, pergi ke kubur, digali. Nak tukar yang jelek. Tahu-tahu mayatnya hilang. Mak tu nangislah. Ya Allah, maafkan saya. Ibu, maafkan saya. Tengah-tengah menangis, suara ibunya memanggil. Wahai anakku, kau tak dengar ke? Tak dengar dengan pengajian ke? Tak pernah dengar. Siapa yang membaca surah Ikhlas? 11 atau 12 kali sepanjang bulan Rajab. Nanti kalau meninggal dunia jenazahnya tidak sendirian. Tapi dikumpulkan ulama syuhada dan solehin. Okay. Saran terhadap Tuhan sekalian. Believe or not. Kalau nak baca silakan, tak baca pun tak apa. Cuma nanti kalau mati saya tengok mayat ibu ada enggak dalam rumah. ada dalam kerah. Ada mayat bapak ada dalam kerah. Kalau ada berarti tak baca. Subhanallahi alazim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alamin. Rabbana zidna wa barikna ilman nafi'a wa amalan thayyiban wa rizqan ahlan suntayba. Allahumma dakhilna dakhla sadaqa wa akhna sadaqin wa ij'alna min ladunka sultanan nasira. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal Allah minkum.